ku sendiri, terangkan hatiku dalam sepi, memasuki ruang waktu dan hari. Yang ku cari bayang dirimu, hadir tak tertutup batas waktu, sampai tertulis di lubuk hati. Hadirkan bahagia di sini.